Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita masuk ke surat berikutnya. Surat Al-Humazah. Alhamdulillah bin syaitan ajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailu likulli humazatil humazah. Alladhi jama'a ma'lahu adadah. Yahsabu anna ma'lahu akhladah. Kala la yumbadhanna fil hutamah. Wa ma'adraka min hutamah. Nairullahi muqadah. Alati tattali ala afidah. Inna alimu usadah fi amali mumaddadah. Qul rahimahullahu ta'ala al-basmalah taqaddamul kalamu alaiha. Basmalah telah lewat pembahasan masalah tafsirnya. Wailul likulli humazah. Di hadis surah yabtadi'ullahu subhanahu wa ta'ala bi kalimah wail. Dalam surat ini Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan kata wail, wailun. Wahya kalimat wa'id. Wail adalah kata sebagai bentuk ancaman. Merupakan ancaman. Wailun adalah kata yang menunjukkan ancaman. Ay annaha tadullu ala thubuti wa'idin liman ittasafa bihadihi as-sifat. Humazah, lumazah, ilahir. Jadi, kata ini menunjukkan adanya ancaman bagi yang memiliki sifat-sifat yang disebut dalam surat ini. Humazah, lumazah, dan seterusnya. Waqilah ada yang menyatakan, inna wail ismun liwalid fi jahannam. Ada yang menyatakan wail itu adalah nama lembah di jahannam. Walakinnal awwal ashah. Tetapi pendapat yang pertama, ia menyatakan wail itu adalah kata yang merupakan ancaman, menunjukkan ancaman itu yang lebih sahih. Wailun ini kata merupakan ancaman, likulli humazatin lumazah. Kullu likulli lam yahrabujar. Kullu di sini adalah min siyaqil umum, termasuk kata yang menunjukkan umum. Wal humazah wal lumazah wasfani li mawsufin wahid. Humazah, lumazah adalah dua sifat untuk satu yang disifati. Iya. Dua sifat untuk orang yang sama. Untuk objek yang sama. Fahaluhuma bima'nin wahid. Apakah keduanya itu sama maknanya, yakni sinonim? Au yakhtalifan fil ma'na. Atau keduanya berbeda. Masing-masing punya makna sendiri. Qala ba'dul ulama. Sebagian ulama berkata, innahuma lafzani limanan wahid. Yani anal humazah wa al-lumazah. Sebagian ulama menyatakan keduanya ini sinonim. Satu makna. Yani humazah itu makna sama dengan lumazah. Wa qala ba'duhum bal likulli wahidin minhuma ma'nan ghairu ma'nal awwal. Tapi sebagian ulama menyatakan bahkan masing-masing memiliki makna yang berbeda dengan yang lain. Humazah beda dengan lumazah. Qala syarahimahullahu ta'ala kata rahimahullah wa thamma qa'idatun wa hibbu an unabbiha 'alayha fi tafsir wa ghairi tafsir. Di sana ada satu kaidah yang aku ingin ingatkan. Kaidah ini berlaku berfaedah dalam bab tafsir ataupun selain tafsir. Wahia. Apa kaidah tersebut? Yaitu annahu idza daral amru bainan takuna al kalimatu mal ukhra bi ma'nan wahid aw likulli kalimatin ma'nan fa inna naj'alu likulli wahidatin ma'nan. Apa kaidah tersebut kata beliau rahimahullah? Yaitu kalau ada perkara di antara satu kata dengan yang lain, apakah dia itu bermakna sama atau masing-masing memiliki makna sendiri, maka kaidahnya tabarakallahu rahimahullah kita jadikan masing-masing memiliki makna sendiri-sendiri. Kalau ada dua kata yang bergandengan seperti di sini, ya ada kemungkinan, ada pendapat menyatakan maknanya sama. Ada kemungkinan maknanya berbeda. Maka kita jadikan, ya masing-masing makna itu memiliki sendiri, makna sendiri. Kenapa tabi rahimahullah? Li'annana idha ja'alna al-kalimataini bima'nan wahid, sara bihadha tikrarun lada'iyadahu. Karena kata beliau, kalau dua kata ini kita jadikan satu makna, dianggap sebagai sinonim, makna yang sama, maka berarti ada pengulangan, pengulangan kata yang tidak ada faktor penyebab yang mengharuskannya. Lakin idza ja'alna kullu wahidatin laha ma'nan, tapi kalau kita jadikan masing-masing punya makna, humazah punya makna sendiri, lumazah punya makna sendiri, sara hadza ta'sisan wa tafriqan bainal kalimatain. Maka di sini menunjukkan ta'sis, yakni ada penunjukan pemberian makna sendiri dan ada tafriq, ya, membedakan antara dua makna kata yang bergandengan. Sehingga boleh ulangi, wassahihu fi hadil ayah, maka yang benar dalam ayat ini, wa'idun likulli humazati lumazah anna bainahu farqan, antara humazah dan lumazah itu ada perbedaan. Apa bedanya kata beliau? Al-hamz bil-fi'il. Al-hamz itu dengan perbuatan. Wal-lamz itu bil-lisan, dengan ucapan. Yang satu, iya, melecehkan yang lain dengan perbuatan anggota tubuh. Yang satu dengan lisan, dengan ucapan. Kama qala Allah Ta'ala wa minhum man yalmizuka bis sadaqah. Di antara mereka orang munafikin ada yang menghinamu, mencelamu, mencercamu, melecehkanmu dengan sedekah. Fa in utu minha radu wa in lam yutu minha idza hum yaskhatun. Asyahid yalmizuka dengan lisan. Fal hamz bil fi'il. Adapun hamz dengan perbuatan. Bima'na yakni annahu yaskharu minan nas bi fi'lih. Ya. Dia merendahkan yang lain, melecehkan yang lain, mengejek yang lain, mengolok-olok yang lain perbuatannya. Inna ilmi wajhah au ya'bas bi wajhi bi au bil isyarah yusiru ila shakhsin. Ya, bisa dengan ya dia mengisyaratkan dengan apa namanya wajahnya, atau dengan menunjukkan masam cemburut wajahnya ketika berjumpa, menunjukkan pelecehan, merendahkan, atau dengan menunjuk seseorang dengan menyatakan undur ilaih, itu lihat orang itu, lihat dalam rangka melecehkannya, dengan gibah untuk menghina dia, mencela dia. Omas bahasa hari. Intinya, kalau hamz yakunu bil fi'il. Kalau hamz itu adalah merendahkan yang lain, menghina yang lain, mengolok-olok yang lain dengan perbuatan. Wal lamz barisan. Nah, sehingga di sini apa? Wailun, jadi ancaman bagi mereka-mereka semua yang humazah, mengolok-olok yang lain dengan perbuatan, lumazah yang mengolok orang lain dengan ucapan. Kata beliau, wabakbun nas waliyadubillah, karena sebagian orang waliyadubillah musyghufun bi'aibil bashar, itu senang ya mencela yang lain manusia, senang mencela orang lain, senang merendahkan yang lain, mengolok-olok yang lain, melecehkan yang lain. Inna bifi'lihi, ada yang senangnya merendahkan yang lain, melecehkan yang lain dengan perbuatan. Wahuwa al-hammaz, berarti dia adalah al-hammaz. Wa'inna biqawlihi, atau senangnya melecehkan yang lain, merendahkan yang lain, mengejek yang lain, mengolok-olok yang lain dengan ucapan. Wahuwa al-lammaz, dia adalah lammaz. Ya, ini wailun adalah kata yang merupakan ancaman, ucapan yang berupa ancaman. Kemudian humazah adalah yang mengejek, melecehkan, merendahkan yang lain dengan perbuatan. Lumazah adalah yang merendahkan, mengejek, mencela yang lain dengan ucapan. Wailun, wailun likulli humazatin lumazah, itu maknanya. Nama Allah alam. Bismillah.